إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwana talabah, rahimani wa rahimakumullah. Adkhul ila bab qisas al-abdi. Bab qisas terhadap para budak. Qala Imam Bukhari fi al-adab al-mufrad, haddatsana Muhammad ibn Yusuf wa Qabisah. Qala, keduanya berkata, haddatsana Sufyan عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمونة ابن أبي شبيب عن عمار ابن ياسر الحمد لله عن عمار ابن ياسر قال لا تضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. Dari Ammar bin Yasir, dia berkata, tidaklah seorang memukul budaknya dalam keadaan zalim kecuali niscaya akan uqida minhu yawm al-qiyamah. Apa itu uqida minhu? Mana uqida minhu? Ukhida minhu al-qawad. Mana uqida? Ukhida minhu al-qawad. Dibalas di qisas yaum al-qiyamah. Maka hadisnya al-hasan al-ihsan ila al-abdi, tentunya anjuran untuk berbuat ihsan kepada para budak. Wa rifq, dianjurkan untuk bersikap lembut kepada mereka. Wa nahyu an darbihim bulman wa jawra, haramnya atau larangan untuk memukul mereka secara zalim, secara jahat, bukan dengan keadilan. Yang kedua, yuqtasu min adh-dhalimi lil-madhlum wa min al-baghi lil-mubghi 'alayhi yawm al-qiyamah. Wa nanti akan ada qisas pada hari kiamat atas orang-orang yang zalim kepada orang yang mazlum, dan juga orang yang baghi, yang melampaui batas, kepada orang yang mendapatkan korbannya atau menjadi korban, yang menjadi korbannya pada hari kiamat. Akan ada qisas. Bahkan yang menzalimi hewan pun akan ada nanti qisas. Qulibidina a'azakumullah, ini adalah ancaman tentunya ancaman bagi mereka-mereka yang berbuat zalim kepada hamba sahaya dan budak-budak sahaya. Qala hadatsana Abu Umar Hafs ibn Umar Qala hadatsana Syu'bah Qala hadatsani Abu Ja'far Qala sami'tu Aba Layla Qala kharaja Salman فَإِذَا عَلَفُ دَابَّتِهِ يَتَسَاقَطُ مِنَ الْآَرِي فَقَالَ لِخَادِمِهِ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ الْقُصَاصِ لَوْ أَوْجَعْتُكَ. Disebutkan dengan sanadnya kepada Abu Layla. Bahasa dia berkata, kharaja Salman. Keluar Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Faida alafa dabatihi yatasaqat. Ternyata didapati makanan ternaknya berserakan, berjatuhan. Ari dengan dipanjangkan hamzahnya ari. Dengan ra yang dikasrahkan dengan tasdid ya. Ariyun. Ariyun adalah marbatud dawab atau ma'rifaha. Maknanya marbatud dawab, tempat diikatnya binatang-binatang ternak. Tempat diikatnya hewan-hewan ternak. Atau tempat makannya mereka. Nah ternyata makanannya, alaf itu makanan ternak. Alaf, makanan ternaknya kececeran. Di mana-mana. Marah majikannya. Marah beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, kepada budaknya. Tetapi perhatikanlah ucapan beliau. Laula anni akhaful qisas la auja'tuka. Kalau saja aku tidak khawatir qisas yaumul qiyamah, aku akan sakiti kamu. Maksudnya akan dicambuk, akan dipukul, akan disakiti. La auja'tuka, aku akan sakiti kamu. Kalau seorang sahabat menyatakan aku khawatir qisas, aku khawatir akan dikisah. Kira-kira dari mana kalau bukan dari Rasulullah SAW? Berita, siapa yang mendolimi budaknya akan dikisah siapa yang kiamat. Ini tentunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Yang berikutnya masih dalam bab kisah. Haddathana Abu Rabi' Qala haddathana Ismail Qala haddathana Al-Ala An Abihi An Abi Hurairata عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. المشهور حديثnya bahkan banyak diriwayatkan hadis Rasulullah SAW menyatakan sungguh akan ditunaikan hak-hak kepada ahlinya. Latu adanna dari kata ada, sedangkan ada artinya menunaikan. Akan ditunaikan hak-hak kepada pemilik-pemiliknya. Siapa yang dirampas haknya, siapa yang dizalimi, siapa yang disakiti, siapa yang dalam keadaan dizalimi, maka yaumul qiyamah akan diberikan haknya. Akan dibalaskan untuknya dari orang yang mendzaliminya. Hatta yuqada lisyatil jamma minasyatil qurana. Bahkan sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun nanti yaumul qiyamah akan diberikan haknya atas kambing-kambing yang bertanduk. Maksudnya kambing yang tidak bertanduk seringkali didolimi oleh kambing yang bertanduk. Didolimi dan disakiti. Yaumul qiyamah akan diadili. Dan kambing yang tidak bertanduk tadi diberikan haknya untuk membalas. Diberikan haknya untuk membalas kambing-kambing yang bertanduk. Baik, inilah sebabnya. Ketika selesai qisas, selesai mereka ditunaikan hak-haknya, maka binatang-binatang ternak tadi, kambing-kambing tadi, dan hewan-hewan tadi, Allah katakan pada mereka, kunu turaba. Jadilah kalian tanah. Artinya, yang dihitung hanya antar mereka. Tidak ada agama yang menyebabkan mereka masuk surga selamanya atau masuk neraka selamanya, tidak ada. Sehingga yang diadili hanya antar mereka. Kambing yang terdolimi akan diberikan haknya kepada kambing yang mendoliminya. Akan dibalaskan pada hari itu. Setelah selesai, Allah katakan, jadilah kalian tanah. Kembali pada tanah. Tidak surga, tidak neraka. Itulah sebabnya, kenapa mereka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya, aku ini jadi tanah saja. Karena melihat hewan-hewan tadi dalam keadaan jadi tanah. Dan Allah katakan, kunu turaba. Maka orang-orang kafir ingin seperti mereka. Seperti datang-datang ternak tadi. Jadi tanah. Fiqihnya, jawazu tanbih al-'abd wa ta'dibuhu 'ala al-ghaflah wal ihmal wal kasal. Bolehnya mengingatkan, memperingatkan, menasehati bagi seorang hamba atau atas seorang budak, wa ta'dibuhu, dan boleh pula ditakdib 'ala al-ghaflah, kalau dia lalai, kalau dia melalaikan atau dia malas dan sebagainya. Tapi hati-hati, jangan sampai melampaui batas. Paling tidak ditegur seperti tadi. Sungguh, kalau saja bukan karena aku khawatir kesas, aku akan sakiti kamu. Ditegur, dimarahi, tetapi tidak berani mendoliminya. Khawatir akan dikesas yaumul qiyamah. Demikian pula pada hadis yang terakhir, kalimat jamma maknanya kambing yang tidak memiliki tanduk. Sedangkan fikihnya wujub ada il-huquq ila ashabiha, wajib menunaikan hak-hak kepada pemilik-pemiliknya. Kalau dia memiliki hak dari kita, berikan. Kalau dia memiliki hak karena kita berhutang kepadanya, bayarkan. Kalau dia memiliki hak karena kita membeli sesuatu padanya, berikan uangnya. Dan mereka punya hak untuk tidak kita sakiti, untuk tidak kita zalimi. Maka hendaklah kita tunaikan semua hak-hak tadi. Jangan sampai kita dituntut yaumul qiyamah. Jangankan manusia, kata Nabi, kambing pun akan diperlakukan nanti yaumul qiyamah dengan keadilan. Antara kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk. Yang kedua, iqtada adlullahi azza wa jal an la yamurra syai'un minal haya' fil hayati dunya duna iqabin. Bahwa termasuk bukti keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tidak membiarkan apa yang terjadi di kehidupan dunia tanpa ada balasan. Tidak Allah biarkan apa yang terjadi pada kehidupan dunia tanpa ada hukuman nanti yaumul qiyamah, di akhirat. Hatta walau kana zalim hayawanan ghairu mukallaf. Walaupun kalau yang terjadi dari kedoliman tadi pada hewan sekalipun, subhanallah, tetap Allah perlakukan dengan adil. Walaupun antar hayawan. Dan ini menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, qisas minal qurana al-jamma' laysa min qisas at-taklif wal min qisas al-muqabalah. Qisas yang terjadi antara kambing dengan kambing, kambing yang bertanduk yang mendzalimi kambing yang tidak bertanduk, akan dikisas yaumul qiyamah. Tetapi sudah kita katakan tadi, ini faedah yang ketiga, qisasnya bukan karena taklif agama, din, bukan. Tetapi antar mereka ditegakkan keadilan supaya tidak ada yang terdzalimi. Selesai. Habis itu, tidak ada surga, tidak ada neraka. Kunu turaba. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah. Tapi hadisnya dhaif, kita baca saja. Kita lewati sardan. Dengan sepintas saja. Qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi. Qala haddatsana Abu Usama qala haddatsani Dawud ibni Abi Abdullah maula bani Hashim qala haddatsani Abdul Rahman ibni Muhammad qala akhbaratni jaddati an Ummi Salamah bahwa Nabi SAW kana fi baitiha fada'a wasifatan lahu aw laha fa'abba'at فاستبان الغضب في وجهه. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Ummu Salamah dengan sanad yang dhaif bahwa Nabi SAW ketika di rumahnya kemudian memanggil wasifatan, manggil budaknya milik beliau atau milik dia, milik Ummu Salamah, fa'abbat, lambat datangnya, enggak segera. فاستبان الغضب في وجهه, tampak ada kemarahan di wajah beliau. Faqamat Ummu Salamah ilal hijab. Maka Ummu Salamah bangkit menuju hijab. Fawajadatil wasifah tal'am. Didapati budak perempuannya sedang main. Wama'ahu siwak. Dan di tangannya ada siwak. Maka berkata Ummu Salamah, laula khasyatul qawad يوم القيامة لو جاءتك بهذا السواك, kalau saja aku enggak khawatir qisas يوم القيامة, aku akan sakiti kamu, akan aku pukul kamu dengan kayu siwak ini. Kayu siwak itu kalau masih panjang lumayan kalau dipukul, seperti rotan sakitnya. Kalau saja aku tidak khawatir qisas يوم القيامة, qawad itu makna lainnya qisas. La uja'tuka bi hadha siwak. Zada Muhammad ibn al-Haytham tal'ab bi buhmatin. Budak tadi, budak perempuan tadi sedang main-main dengan hewan ternaknya. Qala falamma ataitu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah innaha la tahlif ma sami'atki ma sami'atka. Qalat wa fi yadihi siwak. Maka dibawa budak tadi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, dia bersumpah bahwa dia enggak mendengar. Subhanallah. Ummu Salamah kepada budak tadi marah, kalau aku enggak khawatir kesos, aku akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Tapi ketika didatangkan kepada Rasulullah SAW, dilindungi. Dengan apa? Dengan kalimat, dia bersumpah bahwa dia enggak dengar tadi. Memang enggak dengar karena lagi main-main. Al-muhim, alhamdulillah, apa yang terkandung dalam hadis ini sudah terkandung dalam hadis yang sahih. Sehingga cukup berhujjah, berdalil dengan hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya para sahabat, sahabiat, bahkan ummahatul mu'minin, khawatir ketika akan menghukum budaknya. Khawatir apa? Khawatir qisas yaumul qiyamah. Kalau saja aku tidak khawatir qisas, kalau saja aku khawatir, tidak khawatir dibalas yaumul qiyamah. Qala haddatsana Muhammad ibn Bilal. Qala haddatsana Imran an Qatadah. An Zurarah ibn Awfa. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man daraba darban uqtussa minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul dengan satu kali pukulan, maka akan dikisos yaumul qiyamah. Siapa yang memukul dengan sekali pukulan saja, uqtussa minhu yaumul qiyamah, akan dituntut kisos yaumul qiyamah. Qala haddatsana Khalifah, qala haddatsana Abdullah ibn Raja, qala haddatsana Abu al-Awam an Qatadah an Abdullah ibn Shaqiq. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. Siapa yang memukul dengan zalim maka akan dikisos يوم القيامة. Nah, kalian telah pelajari tadi usul fiqih, yaitu hamlul mutlaq alal muqayyad, di bawah yang mutlak kepada yang muqayyad. Mana yang mutlak antara dua hadis ini yang 185 dengan 187? Mana yang mutlak, mana yang muqayyad? Hah? Mana yang mutlak? Yang 185 atau 186? 185. Man daraba darban uqtasa minhu. Siapa yang memukul budaknya akan dihukum qisas yaumul qiyamah. Ternyata dalam hadis lain disebutkan dalam hukum yang sama, dalam masalah yang sama. Man daraba darban zulman. Siapa yang memukul dengan zalim? Dengan qaid ini berarti yang memukulnya dengan hak, maka dia tidak qisas yaumul qiyamah. Siapa memukul dengan hak? Memukul dengan hak adalah mereka yang memukul untuk mendidik dalam keadaan orang tadi melanggar syariat Allah Ta'ala misalnya. Sebagaimana? Anak sendiri aja boleh dipukul apalagi budak. Apa? Bunyi hadisnya yang kemarin kita bacakan. Wadribuhum wahum wahum abna'u asri sini. Pukullah dia kalau dia sudah 10 tahun. Artinya kalau anak saja sudah dipukul, bagaimana kalau budak yang tidak mau sholat padahal dia muslim? Sehingga barakallahu fikum, apa yang mutlak tadi yuhmal au dibawa kepada yang muqayyad. Man daraba darban zulman, siapa yang memukul dengan zalim bukan dengan hak, akan dikisas yaumul qiyamah. Bahkan disuruh dalam beberapa hadis yang kemarin Rasulullah SAW menyatakan pukullah, maka pukullah, maka pukullah, kalau terus berbuat maka juallah. Pukullah, pukullah, kalau tidak berubah juallah dia, walaupun dengan harga murah. Disuruh untuk dipukul. Tidak bertentangan antara yang ini dan yang itu. Kenapa? Karena ancaman qisas yaumul qiyamah itu muqayyad. Apa muqayyadnya? Kalau pukulan zalim, pukulan zalim itu bisa dia tidak salah dipukul, atau dia salah tetapi tidak sampai mencapai harus dihukum dengan dipukul. Apalagi pukulannya dengan yang na'udzubillah sampai mubarrah, melukai, mencacati atau mematahkan tulang, lebih-lebih lagi. Barakallahu fikum, itu kedua-duanya zalim. Atau yang boleh dipukul tapi berlebihan, itu juga boleh. Jadi zalim itu bisa karena sebabnya tidak membolehkan dia untuk memukul, atau sebabnya boleh memukul tetapi berlebih dari yang seharusnya. Segini saja cukup, dia pukulnya berlebihan. Fahala yang dikatakan zulman, zalim. Man daraba darban zulman iqtasa minhu yawmal qiyamah. Kedua hadisnya sahih. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadithu Sahihah. Babun uksuhum mimma talbasun. Bab berikutnya, bab bab pakaikanlah pada mereka seperti yang kalian pakai. Maksudnya jangan engkau mementingkan dirimu sedangkan budakmu dalam keadaan tidak diberikan yang layak. Qala hadatsana Muhammad ibn Abbad. Qala hadatsana Hatim ibn Ismail. An Yaqub ibn Mujahid. Abi Hazrah. An Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samit radiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan sanadnya oleh Imam al-Bukhari dalam Adabul Mufrad sampai kepada Ubadah ibn Samit. Qala kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy. Keluar aku dengan bapakku untuk mencari ilmu di kampung ini. Fil Ansar. Di kampung orang-orang Ansar. Qabla an yahlaku fakana awwalu man laqina Abul Yasar. Kebelahannya laku sebelum mereka hilang, sebelum mereka meninggal. Kami mencari ilmu pada mereka. Maka awal pertama yang kami temui adalah Abu Yasar, sahabat Nabi SAW. Wa ma'ahu gulamun lahu. Ini afwan saya ulangi. bahwa sanadnya bukan sampai kepada Ubadah bin Samit, sampai kepada Ubadah bin Walid, anaknya Ubadah bin Samit. Artinya bukan sahabat ini. Barakallahu fikum. Ubadah bin Walid ibnu Ubadah bin Samit, bin Samit. Dia keluar dengan bapaknya, berarti Al-Walid, mencari ilmu di orang-orang Ansar sebelum mereka habis, sebelum mereka hilang. Ternyata yang kami temui adalah seorang sahabat, namanya Abu Yasar. Sahabat Nabi SAW. Wa mahu gulamun lahu, dan dia memiliki budak. Wa ala Abu Yasar burdatun wa ma'afiri. Dalam keadaan Abu Yasar memakai burdah al-ma'afiri. Al-ma'afiri adalah sejenis pakaian yang dibuat di daerah desa yang namanya Ma'afir. Itu daerah Yaman. Hullatun takunu min thawbaini min jinsin wahid. Pakaian atas dan pakaian bawah dari satu kain yang sama. Dipakai oleh Abu Yasar. Wa ala gulam, sedangkan budaknya memakai pakaian yang sama. Kembar. Burdatun wa ma'afiri. Sama. Memakai pakaian luar dan pakaian dalamnya sama. Pakaian luar maksudnya jubah luar, pakaian dalamnya gamisnya. Faqultu lahu ya ammi, maka aku katakan kepadanya. Kata siapa? Cucunya Ubadah bin Samit. Ubadah ibn Walid. Ya ammi, lau akhadta burdata gulamika wa ataitahu ma'afiriyyak, aw akhadta ma'afiriyahu wa ataitahu burdatak, kanat alaika hullatun wa alaihi hullatun. Apa katanya? Wahai ammi, wahai pamanku, kalau saja engkau berikan kepada budakmu ma'afirimu dan engkau ambil kepada apa yang dia punyai dari burdahnya, atau sebaliknya, kau berikan burdahnya, kau ambil ma'afirinya. Ada yang bawahnya apa dalamnya gamis, kemudian pakai jubah luar. Iya, ini yang merah. Sepertinya yang dimaksud ini maunya mereka, maunya beliau-beliau tadi, semestinya engkau dengan budakmu jangan sama. Oh iya. Rata-rata mereka enggak mau disamakan sama budaknya kan? Mestinya jangan sama. Ini kan maaf ini. Ini burdahnya. Bahkan kadang-kadang mereka pakai dua-duanya kain. Yang satu dililitkan di bawah, yang satu pakai di atas. Atau seperti orang-orang ihram. Atau orang ihram, satu kain disarungkan, satu kain dikelodongkan. Bahannya yang satu ma'afiri, satu burdah. Katanya si penanya tadi, ya ammi, coba kalau ma'afiri mau kasihkan dia, burdahnya kau ambil. Jadi kau burdah semua, dia ma'afiri semua. Kan beda tuh. Atau kamu balik, burdahnya kamu berikan pada dia, ma'afirnya kamu ambil. Berarti kamu ma'afir semua, dia burdah semua. Supaya beda. Jangan sama, masa budak sama tuannya kembar, seragam. Fama sahara'si. Ternyata orang tua sahabat tadi memegang kepalaku. Sambil berkata, Allahumma barik fi, ya Allah berkahilah anak ini. Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Basara aini hataini wa sami' udhunai hataini. Sungguh, dua mataku melihat waktu itu dan dua telingaku mendengar waktu itu. Dan aku paham, wa wa'ahu, dan memahami qalbi, hatiku. Saya ulangi ucapan yang bagus dari beliau. Basaru aini hatain, basara aini hatain, wa sami'a udunai hatain, wa wa'ahu qalbi. Dua telingaku mendengar, dua mataku telah melihat, dan hatiku paham. Wa asyara ila niyati qalbihi, beliau mengisyaratkan kepada niyat qalbihi, yad'uruf mu'allaq bil qalb, mengisyaratkan ke urat yang ada di bagian hati, yaitu mendengar ucapan Nabi, melihat dan memahami ucapan Nabi. Nabi berkata, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan mereka seperti apa yang kamu makan. Waqsuhum, dan pakailah pada mereka apa yang kamu pakai. Masya Allah, sahabat sangat perhatian dengan ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, berikan makanan pada mereka apa yang kamu makan, dan pakaikanlah pada mereka apa yang kamu pakai. Khamilina azakum, masih ingat bagaimana sikap Abdullah bin Umar kepada budak-budaknya? Selalu ditunggu untuk makan bersama, seperti keluarga. Artinya makan yang dimakan sama dengan makan majikannya dan tuannya. Suatu hari ketika dia waktu makan tidak ada, dicari keliling, tidak ada, akhirnya makan, akhirnya kehabisan budaknya. Ketika datang dia diberi sesuatu yang lain, tetapi dia menyatakan mudah-mudahan ini nilainya sama dengan yang tadi dimakan. Karena khawatir, khawatir dosa, khawatir salah, maka dia mengatakan pada budaknya, apakah engkau ridho? Apakah engkau ridho? Ya tentunya budaknya menyatakan ridho. Dicari berusaha yang kira-kira nilainya sama dengan itu. Khawatir melanggar ucapan Rasulullah SAW, makanlah seperti apa yang kamu makan. Jadi walaupun makanannya beda, cari yang nilainya, harganya kurang lebih sama. Sampai seperti itu mereka para sahabat. Sekarang Abu Yasar radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan bahwa aku mendengar, telingaku melihat, mendengar, mataku melihat, dan hatiku paham ketika Rasulullah berkata, beri makan mereka apa yang kamu makan. Kemudian berilah pakaian seperti apa yang kamu pakai. Maka akhirnya beliau memberikan pakaian sama, kembar. Wa kana a'tiyahu min mata'i dunya ahwan 'alayya min an ya'khudha hasanatihim yawm al-qiyamah. Kata Abu Yasar tadi, sungguh apa yang aku berikan pada dia dari harta dunia itu lebih ringan daripada nanti yawm al-qiyamah aku dikisos, diambil kebaikanku diberikan pada orang lain. Daripada kebaikanku yang diberikan pada orang lain, lebih baik hartaku di dunia aku berikan pada dia. Ya, tentunya pakaian tuannya akan lebih bagus daripada pakaian budaknya, biasa begitu. Tapi ini sama, diberikan dengan sama. Kalau dia gamisnya haromain, budaknya juga haromain juga. Hah? Kalau asin, diberikan asin. Kalau dia, masya Allah, yang lebih mahal lagi, diberikan yang mahal juga. Ya, untuk budaknya. Kalau sekarang begitu. Nah, barakallahu fikum. Demikian keadaan mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, apa fikih hadis yang kalian dapati? Hah? Yang pertama, yustahabbu, dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan bagi majikan pemilik budak untuk memberi makan hamba sahayanya seperti apa yang dia makan. Sama. Dan juga memberi pakaian kepadanya seperti yang dia pakai. Faedah kedua, fi ima'un ila akhdil qisas. Di sini juga ada isyarat dari Abu Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, isyarat adanya qisas. Dari mana didapat? Dari ucapan beliau tadi, daripada aku yang yaumul qiyamah dituntut, dituntut dengan hasanatku, kebaikan-kebaikanku akan diambil, lebih baik aku berikan duniaku di dunia. Lebih baik aku berikan hartaku di dunia itu lebih ringan bagiku daripada di akhirat nanti akan diambil kebaikanku. Kenapa diambil? Qisas. Karena qisas pada saat itu nanti berbeda dengan sekarang. Kalau qisas antar binatang tadi, kambing dengan kambing, iya. Tanduk ditanduk lagi, disakiti lagi, kan begitu. Kalau antar manusia, urusannya hasanat wa sayyiat. Urusannya kebaikan dan kejelekan. Pahala dan dosa. Kalau dalam keadaan mereka datang menuntut, orang-orang yang terdolimi ini menuntut, kira-kira akan minta apa? Minta harta dunia? Tidak akan. Atau minta, saya akan balas pukul? Enggak. Semua akan minta hasanahnya. Karena yang dibutuhkan saat itu, amal baik. Pahala yang dibutuhkan. Sebagaimana hadis al-muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa al-muflis? Muflis itu artinya bangkrut. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat, al-muflis sufina man la dirham lahu wa la dinar. Ya Rasulullah, al-muflis di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dinar wa la dirham. Tidak punya harta. Habis hartanya, bangkrut. Kata Nabi, bukan. Yang namanya seorang muflis adalah yang datang yaumul qiyamah dengan pahala yang sangat banyak. Tetapi tiba-tiba datang orang-orang yang pernah didolimi. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Sudah memukul orang yang ini, sudah mencerca yang itu, sudah merampas harta si fulan. Maka orang-orang yang terdolimi semuanya datang menuntut. Nah, ini kisah. Menuntut, ya Rabb, dia telah merampas hartaku di dunia. Apa yang dituntut olehnya? Bukan minta harta. Aku ingin pahala dia pindahkan kepada aku. Diambil pahalanya, diberikan pada orang tadi. Datang lagi orang kedua, ya Allah, dia telah mencerca aku, menjatuhkan aku, menyakiti hatiku di dunia. Menuntut hasanat lagi. Diambil lagi hasanatnya. Pindahkan ke dia. Datang lagi, aku dipukul. Aku disakiti. Aku dizalimi. Diambil lagi harta, apa hasanatnya. Sampai hasanatnya terus berkurang-berkurang sampai habis. Karena banyak yang mendolimi orang lain. Setelah itu, masih ada lagi yang datang. Aku juga dizalimi. Menuntut hasanat, tidak ada. Habis hasanatnya. Kalau gitu, dosaku, aku minta timpakan ke sana. Dosanya dia yang terdolimi ditimpakan sebagai balasan, sebagai kisos. Sebagai balasan ditimpakan pada orang tadi. Hadza huwa al-muflis. Itulah orang-orang muflis yang sebenar-benarnya muflis. Orang muflis yang sebenar-benarnya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah isyarat dari beliau, dari Abu Yasar. Daripada hasanatku yang diambil nanti, kalau mereka menuntut yaum al-qiyamah, lebih baik duniaku aku berikan pada dia. Pakaianku aku samakan dengan dia, makanan aku samakan, aku berikan apa yang aku atau apa yang dia perlukan. Daripada dia nuntut yaum al-qiyamah, hasanatku akan diambil. Yang kedua, yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, merupakan al-has alal muamalatil hasanah al-mardiyah. Dianjurkan untuk bersikap baik kepada budak sahaya. Dianjurkan untuk bersikap baik pada bawahan-bawahannya. Pada pembantunya. Nah, bisifatin amma secara umum. Wabil it'am wal ilbas bisifatin khasah. Apakah pada perkara makanan, atau pada perkara pakaian, ataupun pada perkara lain. Ataupun pada perkara lain. Apa contohnya perkara lain? Karena disebut cuma makanan dan minuman, kan? Pakaikanlah apa yang kamu pakai, berilah makan seperti yang kamu makan. Apakah cuma itu saja? Tidak. Faedahnya ramah, faedahnya umum, semua kebaikan-kebaikan. Kalau kamu punya rezeki, kamu makan-makan di dalam, kasihan. Budak sahaya tadi. Dibiarkan dia dalam keadaan kelaparan. Jangan. ikut gembira. Berikan pada mereka agar mereka ikut gembira. Apalagi tidur, kamu tidur hangat di dalam, dia suruh tidur di luar di kandang kambing. Itu juga kasihan, terdolimi dia. Berikan yang layak paling tidak. Berikan yang layak paling tidak, dia dalam keadaan terjaga seperti kamu terjaga. Kenapa? Dan lain-lainnya. Berarti anjuran secara umum untuk bersikap baik pada mereka, memperlakukan dengan baik. Walaupun tidak harus sama, tidak harus, tapi anjuran. Tidak harus atau tidak wajib. Perhatikan ucapan beliau-beliau tadi para ulama. Yustahabu ala sayyid, dianjurkan majikan pemilik sahaya itu bersikap baik, memberikan yang paling tidak samalah dengan apa yang dia makan, dengan apa yang dia pakai. Qala, selanjutnya dikatakan, haddatsana Sa'id ibn Sulaiman, qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah, qala haddatsana Al-Fadl ibn Mubashshir atau Mubashshir. Kata dia, aku mendengar Jabir ibn Abdullah berkata, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat tentang para budak-budak, khaira, dengan kebaikan. Terjemahan bebasnya, Rasulullah berwasiat untuk bersikap baik kepada para budak. Yani tertibnya sama dengan tertib hadis istausu bin nisa'i khaira. Apa artinya itu? Istausu bin nisa'i khaira, pada khutbatul wada', khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istausu bin nisa'i khaira, maknanya hendaklah kalian bersikap baik kepada wanita-wanita kalian. Ini juga sama. Yusi bil mamlukin khaira. Rasulullah mewasiatkan untuk bersikap baik kepada mamlukin, kepada para budak-budak sahaya. Wa yaqulu, dan beliau berkata, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan mereka dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum min libusikum, dan pakaikanlah pada mereka dari pakaian-pakaian kalian. Wa la tu'adzibu khalqallah, jangan kalian siksa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian siksa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu azza wa jalla. Maha suci Allah, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid, at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min lubusikum. Pakaikanlah apa yang kalian pakai, berilah makan seperti yang kalian makan. Ada ini juga sahih, sebagaimana dalam silsilah al-ahadis sahihah. Bab berikutnya. Bab si bab al-abid, mencerca para budak sahaya, para hamba sahaya. Qala rahimahullah, haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Wasil al-Ahdab, qala sami'tu al-Ma'rura ibn Suwaid yaqulu ra'aytu Aba Dharrin وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Wasil al-Ahdab. Kata dia, aku mendengar Ma'rur ibn Suwaid berkata. Kata Ma'rur ibn Suwaid, aku melihat Abu Dzar memakai hullah. وعلى غلامه, dan budaknya juga memakai hullah yang sama, kembar. Faqala, ketika ditanya, dijawab, inni sababtu rajulan fasyakani ila Nabi SAW. Aku pernah mencerca seseorang. Fasyakani ila Nabi. Orang yang dicerca itu mengadu kepada Nabi SAW. Aku mencerca seseorang, kemudian orang itu lapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata, a'ayyartahu bi ummi? Apakah engkau mencercanya dengan ibunya? Qultu na'am. Kata Abu Dzar, iya. Aku memang begitu. Thumma qala, maka Nabi menyatakan, inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadih falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Ini akhlak, adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Abu Dzar mencocok seseorang, orang itu lapor kepada Nabi, maka Nabi memanggil Abu Dzar dan berkata, "A'yartahu bi ummi? Apakah kamu mencercanya dengan ibumu?" Dan biasa orang-orang Arab tersinggung kalau dikatakan engkau itu anak ibu. Karena mereka rijal, laki-laki. Kalau sudah dikatakan anak ummi, itu artinya dia dalam keadaan lemah, banci, atau tidak memiliki kekuatan, atau udah kamu sama perempuan saja begitu. Ini mereka marah. Qulna a'udzubikumullah. Kemudian kata Nabi kepada Abu Dzar, "Inna ikhwanakum khawalukum." Sesungguhnya mereka saudara-saudara kalian. Family kalian. Dijadikan oleh Allah di bawah kalian. Sesungguhnya kalian sama. Artinya sama-sama saudara. Muslim, akul muslim. Tidak bicara muslim yang mana. Kamu dengan pegawaimu sama-sama muslim, bersaudara. Kamu dengan pembantumu sama-sama muslim, bersaudara. Kamu dengan budakmu sama-sama muslim, bersaudara. Mereka saudara kalian, kata Nabi, yang dijadikan di bawah kalian. Tahta aidikum, di bawah tangan kalian, artinya dikuasai kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih. Maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, ini bahasa yang sangat bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahasa yang sungguh sangat mulia. Dia saudara kamu tapi kebetulan di bawah kamu. Kebetulan kamu bosnya. Kebetulan kamu pimpinannya. Kebetulan kamu tuannya. Kebetulan kamu majikannya. Dia saudara kamu yang kebetulan ada di bawah kamu, maka hendaklah kamu beri makan dia seperti yang kamu makan, dan beri pakaian dia seperti yang kamu pakai, ila akhirnya. Tapi dengan domir ghaib, domir ketiga. Perhatikan terjemahannya. Faman kana akhuhu tahta yadih, maka siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan, hendaklah dia memberi pakaian dari apa yang dia pakai, dan hendaklah jangan dibebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Jangan bebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Angkat tuh lemari ke depan. Sekarang juga. Dan gak akan mampu dia sendirian mengangkat. Oh, berat Tuhan. Berat. Harus. Gak boleh. Jangan. Kata Nabi, jangan. Fa'in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Kalau terpaksa kamu menyuruh dia untuk mengangkat apa yang dia tidak mampu, kamu bantu dia. Kamu bantu dia. Walaupun kamu majikannya, kamu pimpinannya, kamu bosnya, kamu pemiliknya, bantu dia. Angkat teman. Berat Tuhan. Kita angkat bersama. Begitu. Kamu sebelah sana, saya sebelah sini. Ya, bismillah. 1, 2, 3, angkat. Ini adab dan akhlak Islam. Ini akhlak dan adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sangat mulia. Sangat mulia. Maka di sini juga memiliki faedah-faedah yang sangat penting. Yang sangat banyak. Pertama kaitannya dengan judul bab. Jangan mencerca budak-budak kalian. Bagaimanapun kedudukan dia sebagai budak, sahaya, dia tetap saudaramu se-Islam. Bagaimanapun dia sebagai bawahanmu, pembantumu, atau dia pegawaimu, tukangmu, tetap dia adalah saudaramu, seorang muslim. Maka jangan rendahkan mereka. Jangan rendahkan mereka, jangan cerca mereka. Yang kedua, fihi annahyu an tankhusul aba'i wal ummahat wa annahu min akhlaqil jahiliyah. Juga yang kedua, jangan mencerca seseorang dengan ibu dan bapaknya. Kamu anak tukang ini, anak tukang sayur, anak tukang ini mencerca, seperti ini mencerca bapaknya. Atau mencerca ibunya, kamu anak perempuan begini, anak perempuan begitu, itu mencerca ibunya. Tidak. Mencerca seseorang dengan mencerca ibunya atau bapaknya, dan ini barakallahu fikum min akhlaqil jahiliyah. Min akhlaq al-jahiliyah. Sebagaimana ketika kasus seseorang yang berkata kepadanya atau kepada Bilal, ya ibnal aswad, wahai anak budak hitam, wahai anak budak hitam. Apa kata Rasulullah SAW? Fika jahiliyah, kepada yang berbicara tadi. Fika jahiliyah, maksudnya engkau masih memiliki sifat jahiliyah. Sahabat yang mulia tadi, karena merasa salah, merasa berdosa dengan ucapan ibn al-Aswad, dia minta maaf kepada Bilal. Dan menyatakan, ya Bilal, injak kepalaku. Dia retakkan kepalanya di kaki Bilal. Agar aku yakin bahwa engkau lebih mulia dariku. Bilal tidak mau. Dia menyatakan sekali lagi, ya Bilal, letakkan kakimu di kepalaku. Agar aku yakin bahwa aku ini lebih rendah darimu. Engkau lebih mulia dari aku. Dan demikianlah para ulama kalau membawakan kisah dan riwayat-riwayat tentang sahabat. Ketika meriwayatkan tentang sahabat, menyatakan Ibn al-Aswad, dan menyatakan fika jahiliyah, diceritakan pula bagaimana bertaubatnya, bagaimana minta maafnya, sehingga kita tidak melecehkan sahabat. Tidak kemudian kita mencaca mereka. Harus kita lengkapi kisahnya. Sebagian orang memotong-motong kisah, akhirnya yang terkesan betapa jeleknya para sahabat. Ada yang dikatakan oleh Nabi fika jahiliyah. Ada dikatakan oleh Nabi afatanun ant, apakah engkau jadi tukang fitnah? Ini khudanil a'azakumullah, karena kisahnya dipotong-potong. Kalau kesalahan semua manusia ada. Tetapi kelebihan para sahabat adalah segera bertaubat ketika ditegur. Segera minta ampun pada Allah Taala, segera minta maaf kepada orang yang dizalimi, segera dia menyatakan, ya Bilal, aku minta maaf kepada engkau dan tolong injak kepalaku biar aku tahu bahwa engkau lebih mulia dari aku. Khamilin a'azakumullah, asyahid, yang menjadi bukti pembahasan kita adalah tidak boleh mencerca budak-budak sahaya. Enggak boleh mencerca turunannya. Enggak boleh mencerca ibunya atau bapaknya. Yang ketiga, qauluhu ikhwanukum. Kalimat mereka saudara-saudara kalian. Dari Nabi SAW menunjukkan faedah penting. Isyarah ila tawasi wa ta'atuf. Isyarat tentang adanya kesetaraan. Adanya kesetaraan. Tawasi wa ta'atuf. Dan harus adanya ta'atuf wa talatuf. Ta'atuf, saling membantu. Talatuf, saling bersikap baik, sikap lembut. Karena kalau sudah dikatakan ikhwanukum, mereka saudara kalian, berarti harus ada bentuk-bentuk persaudaraan. Apa bentuk-bentuk persaudaraan? Al-muslim, akul muslim, la yadlimuhu, la yakhduluhu, ila akhir al-hadis. Muslim, saudara muslim lainnya, tidak mendzaliminya, tidak merendahkannya, tidak mencercanya, tidak berbuat curang kepadanya, dan seterusnya. Yang keempat, fihi al-has ala al-ihsan ilayhim wa musa'adatihim. Yang keempat, anjuran untuk bersikap baik pada mereka dan membantu mereka. Kalau pekerjaannya berat, ya bantulah. Harus punya kemanusiaan, perasaan kemanusiaan bahwa dia manusia. Kalau dia tidak mampu, ya harus dibantu. Dia bukan robot. Dia manusia yang perlu istirahat. Ini juga penting. Beberapa majikan-majikan terlalu berpikir dunia sehingga ingin mempraktekkan ilmu ekonomi yang dia punya dengan uang yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Dengan membayar pekerja tadi semurah-murahnya, budak tadi atau pekerja tadi bisa bekerja sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Hadza zalim. Ini zalim. Karena dia manusia. Bahkan pemerintah mengaturnya berapa jam buruh bekerja sehari. Yang paling standar, yang mereka mampu, tidak terlalu berat, tidak sampai tersiksa. Sekian jam. Tentunya barakallahu fikum, sehingga mereka membagi satu hari itu tiga shift. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Kalau sudah lebih dari itu, imma menyiksanya, wa imma pekerjaannya akan banyak kejelekannya. Yang tadinya benar, ngukurnya jadi salah. Kenapa? Sudah melampaui batas. Yang tadinya dia dalam keadaan kerjaannya bagus, jadi jelek kerjaannya. Kemudian dimarahin lagi. Kenapa dimarahin? Itu salahmu. Karena pekerjaannya terlalu banyak, terlalu berat, jamnya juga terlalu banyak. Ini barakallahu fikum, ternyata semua itu diajarkan dalam sunnah. Semua itu diajarkan dalam adab-adab sunnah Rasulullah SAW. Walhamdulillah. Yang kelima, fihi tarkut tarafu' wal ananiyah. Yang kelima, hendaklah meninggalkan sifat tarafu', merasa tinggi, merasa bos, merasa pimpinan, merasa majikan, kemudian dia semena-mena pada bawahannya. Ini dilarang dalam Islam. Sifat tarafu', merasa tinggi. Yang kedua, saudaranya tarafu' adalah ananiyah. Ananiyah dari kata ana, mementingkan ana, mementingkan saya, saya, saya. Apa terjemahannya bahasa Indonesia? Hah? Egois. Terjemahannya egoisme. Egois mementingkan dirinya sendiri, enggak memikirkan orang lain, enggak memikirkan mereka, buruhnya, enggak memikirkan pegawainya, enggak memikirkan bahwa mereka juga manusia, sama dengan dirinya. Kalau sama-sama manusia, kurang lebih kekuatannya sama. Kalau kamu enggak mampu, dia juga enggak mampu. Patuhlah dia. Jangan ananiyah. Maka disebutkan dua di sini. Jangan bersikap tarafu' dan jangan ananiyah. Jangan egois mementingkan dirinya dan jangan tarafu'. Babun. Hal yu'inu 'abdahu. Bab berikutnya bab, apakah perlu membantu budaknya? Apakah perlu membantu hamba sahayanya? Apakah perlu membantu pegawainya? Apakah perlu membantu pembantunya? Loh, saya bayar pembantu, masa saya membantu dia? Pertanyaan itu dijawab dalam bab ini. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Abu Bishr. Qala sami'tu Salam ibn Amr yuhaddits. Aku mendengar Salam ibn Amr menyampaikan hadis tentang seseorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Ariqakum ikhwanukum. Budak-budak kalian itu saudara-saudara kalian. Sahaya-sahaya kalian itu adalah saudara-saudara kalian, kata Nabi. Fa'ahsinu ilaihim. Bersikap baiklah pada mereka. Ista'inuhum ala ma ghalabakum. Bantulah mereka apa yang mereka tidak mampu. Wa'inuhum ala ma ghulihu. Saya ulangi terjemahannya. Ista'inuhum ala ma ghalabakum. Mintalah bantuan mereka apa yang kamu tidak mampu. Dan bantulah mereka apa yang mereka tidak mampu. Subhanallah. Sangat hikmah. Sangat bijak. Saya ulangi yang terakhir. Ista'inuhum ala ma ghalabakum. Mintalah bantuan mereka kalau kamu tidak mampu. Dan bantulah mereka kalau mereka tidak mampu. Kadang-kadang pekerja itu dijuluki pembantu, tapi kenyataannya bukan pembantu. Menggantikan seluruhnya. Apa sih makna pembantu? Kamu ngerjakan sesuatu, bantu-bantu, kan begitu. Tolong bantu saya. Berarti yang ngerjakan siapa? Dia. Tapi butuh pembantu. Itu yang semestinya. Apa yang kamu tidak mampu, dibantu sama dia. Tapi apa yang dia tidak mampu, bantu sama kamu. Aduh, ini pekerjaan rumah saya banyak sekali. Udah, kamu bekerja sama saya, kamu kerja sana, saya kerja sini. Terusnya bantu. Kalau terlalu banyak, maka saya kerjakan sebagian, yang lebihnya aku tidak mampu, kamu yang kerjakan. Baik? Ya. Ternyata apa yang diserahkan sama dia, dia tidak mampu. Ya kamu bantu dia. Ternyata apa yang kamu kerjakan, kamu butuh bantuan. Tolong pegang ujungnya. Ya terpaksa dia pegang. Demikian mula ketika dia mau mengerjakan yang tidak bisa sendirian, harus berdua. Ya kamu bantu. Sini, biar saya yang angkat belakangnya, kamu depannya. Barakallahu fikum. Inilah semestinya yang dilakukan oleh mereka-mereka para pemilik-pemilik budak kepada budaknya. Tapi perlu diketahui bahwa hadis ini dhaif. Disebutkan dalam silsilah Al-Ahadithu Dhaifah 1641. Tapi mana yang dikandungnya sama dengan apa yang sebelumnya? Mana yang dikandungnya sama dengan apa yang hadis-hadis yang sudah kita baca? Bahkan ditambah dengan hadis berikut yang sahih, sahihul isnad. Qala hadatsana Yahya ibn Sulaiman, qala hadatsani Ibn Wahab, qala akhbarana Amr an Abi Yunus an Abi Hurairah annahu qala a'inul 'amila min 'amalihi fa inna 'amilal 'amilallahi la yakhib ya'ni al-khadim. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai pada Abu Hurairah. Dengan sanadnya yang sahih. Bahwasanya beliau berkata, kata Abu Hurairah, a'inul amil, bantulah pekerja atas pekerjaannya. Bantulah pekerja atas pekerjaannya. Fa'inna amil Allah la yakhib. Karena sungguhnya pekerja Allah itu gak akan rugi. Mana pekerja Allah SWT? Hah? Yang mana? Yang sukarela. Bantulah pekerja kamu. Karena sungguhnya pekerja Allah gak akan rugi. Kamu punya pekerja. Kamu bantu dia. Nah kamu membantu dia itu berarti pekerjaan untuk siapa itu? Dibayar oleh siapa? Gak oleh siapa-siapa. Karena Allah SWT. Maka itu namanya amil Allah. Pekerja Allah. Tentunya pekerja Allah SWT akan dibayar oleh Allah. La yakhib, gak akan rugi. Karena Allah akan bayar dengan tunai. Jangankan akhirat. Di dunia pun kamu gak rugi. Rugi gak kalau membantu pekerja? Bantu bangun rumah atau bangun kamar di belakang. Kamu bantu dia, rugi? Tidak, gak rugi. Yang tadinya sehari cuma sekian, karena kamu bantu jadi sekian. Lebih banyak. Siapa yang untung? Ya kamu sendiri. Karena kamu membantu, maka pekerjaan dia jadi ringan. Pekerjaan dia jadi ringan, dia akan bekerja lebih cepat. Siapa yang untung kalau lebih cepat? Ya kamu juga. Kembalinya kepada siapa? Ya kepada diri kita sendiri. yang harusnya 2 pekan selesai, sepekan sudah selesai. Kenapa karena tukangnya? 2. Dia sama kamu. Ya kan? Itu kalau memang bisa mampu membantu, bukan suatu kewajiban, bantu. Dan itu memberi semangat dia juga. Kalau pekerjaannya semangat, senang. Oh, majikan saya Masya Allah. Senang. Akhirnya bekerja dengan cinta. Kayak apa? Lebih bagus atau lebih jelek? Lebih bagus. Barakallahu fikum. Fahadihi nastafid min hadal hadis fawaid jammah. Dan mendapatkan fawaid yang sangat banyak. Tapi sebagian besarnya sama dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu tentang sikap baik kepada bawahan. Sehingga beberapa kias-kias para ulama mengkiaskan pembantu-pembantu, pegawai-pegawai dengan para budak sahaya itu dari sisi masalah ini. Dari sisi masalah ini. Masalah apanya? Ya, masalah sikapnya. Kita jangan sampai menindas mereka, jangan sampai mendolimi mereka, bayar mereka sebelum keringatnya kering, dan kita bersikap baik pada mereka, kalau mereka butuh bantuan kita bantu. Dan semua akhlak-akhlak yang kita bahas tadi, itu sama. Antara budak, pembantu, pegawai, bawahan, buruh, tukangnya, sama. Tetapi jangan dikiaskan dari sisi lain. Jangan dikiaskan dari sisi bahwa budak sahaya itu dalam keadaan dimiliki secara penuh oleh majikan. Oleh pemiliknya. Sehingga dalam keadaan 24 jam kali seumur hidupnya itu punyanya majikannya. Nah itu berbeda. Kalau pegawai tergantung, atau pegawai, pembantu, buruh, tukang tergantung apa? Syurutihim. Karena Nabi menyatakan, al-muslimun ala syurutihim. Bahwa muslim dengan muslim itu dengan syarat-syarat mereka. Saya mau bekerja selama sekian jam, dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, dengan biaya sekian, dengan bayaran sekian. Sepakat? Sepakat. Maka tidak boleh dikhianati. Harus dibayar ketika keringatnya belum kering. Ini barakallahu fikum, berbeda. Jangan disamakan. Jangan dikiaskan pembantu seperti budak. Apalagi na'udzubillah ada yang mengkiaskan pembantu perempuan seperti budak perempuan. Boleh digauli. Astagfirullah. Hadza zalim bal. Zalim dan sesat dia. Karena itu sama sekali tidak sama. Berbeda. Kalau budak, belian betul-betul 100% seumur hidupnya punya dia. Sehingga budak perempuannya dalam keadaan dia halal untuk majikannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa li azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istrinya dan kepada budak-budak sahayanya. Sehingga ini yang berbeda. Adapun bagaimana sikap atasan kepada bawahan sudah dibahas tadi semuanya. Ini sama dari sisi ini barakallahu fikum, untuk bersikap baik pada para pegawai, para buruh, tukang, para pembantu, untuk kita tidak menyiksa mereka, tidak merendahkan mereka, tidak membalimi mereka ila akhirih. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.